السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa masih memberikan kita nikmat-nikmat yang wajib kita syukuri dengan bersyukur lewat lisan kita, bersyukur lewat hati kita. Kita mengakui nikmat tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepandaian kita dalam bekerja, bukan karena hebatnya kita dalam berbisnis, namun nikmat-nikmat tersebut kita yakini di dalam hati semuanya bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga nikmat tersebut kita syukuri, kita gunakan nikmat tersebut dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat yang diberikan kepada kita, Allah pasti nantinya akan mempertanyakannya, didapat dengan cara apa, dengan apa dia menggunakannya, untuk apa dia menggunakannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im, kemudian kalian akan benar-benar ditanya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal Alamin. Di pagi ini kita masih membahas tentang seputar najis. Di pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang pengertian najis dan dua macamnya. Najis secara bahasa adalah sesuatu yang kotor, ya, sesuatu yang kotor atau lawan dari suci. Adapun secara istilah syar'i yaitu adalah semua benda yang dianggap kotor dalam kurung menurut syariat, ya, di mana peletak syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk dihindari, maka itu disebut dengan najis, sesuatu yang kotor menurut syariat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar menghindarinya, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita, wasiyabaka fatahhir, dan bajumu maka sucikanlah, maka bersihkanlah. Kemudian bersuci ya dari najis itu sangat penting. Bersuci dari najis itu adalah sangat sangat penting. Ada beberapa hal yang menunjukkan pentingnya kita membersihkan tubuh kita, pakaian kita, tempat sholat kita dari najis. Yang pertama adalah karena membersihkan diri dari najis adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Jadi wajib dia untuk membersihkan dirinya, pakaiannya, tempat sholatnya dari najis, dan itu adalah syarat dia untuk sah sholatnya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqbalu salatu man ahdats hatta yatawaddo. Tidak diterima salat orang yang berhadas sampai dia berwudu. Nah, wudu itu adalah termasuk untuk bersuci. Ya, berwudu termasuk apa namanya dalam rangka bersuci. Jadi ketika seseorang itu ingin bersuci, ya, maka wajib untuk dia berwudu. Ya, jadi ketika dia bersuci, ya, maka sah sholatnya. Jadi diulang, pentingnya bersuci karena suci adalah syarat sahnya sholat seorang hamba. Seperti suci dari najis, ya, pakaiannya, kemudian tempat dia sholat, kemudian juga tubuhnya. Kemudian bersuci dari najis, ya, itu adalah bentuk pengagungan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena tatkala kita sholat, maka kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai diri kita, tubuh kita, pakaian kita ada najisnya, karena kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memuji orang-orang yang senang bersuci, menghilangkan dirinya dari najis atau bersuci dengan cara berwudu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang suka bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Entah mensucikan dirinya dari najis, ya, seperti juga najis kesyirikan, najis kekufuran, atau najis yang sifatnya zahir, seperti tidak membawa najis ketika dia sholat, di bajunya, di tempat sholatnya, dan seterusnya. Kemudian, pentingnya bersuci dari najis, kenapa? Karena seandainya kalau dia lalai, tidak peduli ketika dia sholat dan membawa najis, tidak perhatian ketika dia kencing, tidak berhati-hati, maka termasuk hal yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur. Ini perhatikan bagi orang yang sembarangan kencing, sembarangan buang hajat, tidak hati-hati, maka jangan sampai kita lalai, kita tidak hati-hati ketika bersuci, ketika kencing, buang hajat, sehingga badan kita, pakaian kita kena kencing, maka itu termasuk sebab mendatangkan azab Allah di alam kubur. Perhatikan perkataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qabraini faqala innahuma yu'adzaban wa ma yu'adzaban fi kabir ama hadza amma hadza fa kana la yastanzihu min baulih." Al-hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasa'i, dan juga Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur. Lalu Rasul mengatakan, sesungguhnya dua penghuninya sedang diazab. Dan tidaklah mereka diazab karena permasalahan yang besar. Ya, bukan karena faktor kesyirikan, membunuh, zina yang dianggap remeh oleh manusia, oleh orang-orang. Maka Rasul mengatakan salah satunya, adapun ini, ya, dia tidak berhati-hati ketika kencing. Dia tidak mensucikan kencingnya. Dia tidak berhati-hati, lalai ketika dia kencing. Sehingga apa? Sehingga air kencingnya mengenai tubuhnya ataupun pakaiannya. Maka itu termasuk salah satu hal yang mendatangkan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam kubur, ketika seseorang itu tidak berhati-hati ketika buang hajat. Kenapa? Karena berkaitan dengan sholat. Syarat sah sholat harus suci dari najis. Nah, kemudian masih murojaah, najis terbagi dua, ada najis aini atau hakiki, yaitu najis yang tidak bisa disucikan karena memang zatnya najis. Secara asal dia memang najis, ya. Ya, seperti kencing, seperti kotoran manusia, kemudian kotoran binatang buas, dan seterusnya. Maka dia tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang suci. Memang secara asal, zatnya dia memang najis. Maka disebut dengan najis aini atau hakiki. Yang kedua adalah najis hukmi, yaitu suatu kondisi yang dianggap najis yang ada pada anggota tubuh. Contoh, kan pakaian kita suci, tubuh kita suci. Namun kena percikan kencing, maka baju kita bernajis. Itu disebut dengan najis hukmi. Secara asal, baju kita ini suci, namun ketika kena kotoran kucing misalnya, maka dia menjadi bernajis. Maka disebut dengan najis hukmi. Yang seandainya kita hilangkan, kita basuh, kita cuci, maka menjadi suci. Itu disebut dengan najis hukmi. Termasuk juga najis hukmi adalah yang berhadas kecil atau yang berhadas besar. Disebut dengan najis hukmi, kenapa? Karena kalau kita berhadas kecil, kita tidak sah sholat kita kecuali kita menghilangkan hadas kecil tersebut. Sama halnya seseorang yang berhadas besar, junub, disebut dengan memiliki najis hukmi. Kenapa? Karena dia tidak boleh sholat kecuali dia harus mengangkat hadas besarnya. Kemudian pembahasan yang berikutnya adalah benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil. Afwan, masih sedikit murajaah. Najis terbagi tiga, terbagi tiga tingkatan. Yang pertama adalah najis mughallazhah atau najis yang berat. Disebut dengan najis yang berat karena cara mensucikannya beda dengan najis yang lain. Lebih berat, ya lebih berat. Yaitu najisnya anjing dan apa yang muncul darinya. Yaitu darahnya kah, liurnya kah. Maka disebut dengan najis mughallazhah. Yang ketika anjing ini misalnya menjilat-jilati air yang ada di dalam ember kita, ya maka airnya menjadi najis. Kemudian embernya pun harus dibasuh. Berbeda dengan yang lain, dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Maka ini disebut dengan najis mughallazhah. Dan tidak ada binatang selain anjing, cuma anjing yang seperti ini. Ketika dia menjilat-jilati kendaraan kita, maka wajib kendaraan tersebut cara mensucikannya dengan 7 kali siram, 7 kali siram, salah satunya dengan tanah. Nah, ini berbeda dengan yang lain. Kemudian yang kedua namanya najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najisnya kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Dia hanya minum ASI, ya. Jadi kebanyakan minumnya adalah ASI. Nah, apakah dia harus, bayi ini yang disebut kencingnya mukhaffafah, dia full ASI? Terkadang kan kita ketika bayi itu lahir kita tahnik, berarti kan dia makan selain ASI. Terkadang kita kasih obat dia garing. Maka dia tetap disebut dengan kencing yang ringan. Kenapa? Karena kebanyakan yang dia minum adalah tetap ASI. Dan itu sesuatu yang sedikit. Kadang kita kasih obat selain ASI, kadang kita kasih kita tahnik sedikit kurma, maka dia tetap disebut dengan kencingnya kencing yang ringan. Karena masih paling banyak yang dia konsumsi adalah ASI. Nah, ketika yang dia minum adalah cuma ASI ibunya, maka ketika dia kencing, caranya beda dengan bayi perempuan. Ketika kencing di pakaian, di baju kita, maka cukup dengan dipercikkan. Tidak perlu untuk dicuci. Jadi cukup kita percikkan saja. Kalau pian hendak mencuci pun tidak masalah, bau misalnya, tidak masalah. Ya lebih bagus lagi. Apalagi kalau kita ingin sholat. Namun kalau seandainya pian cuma percikkan saja, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya. Maka disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan. Kenapa? Karena mensucikannya sangat ringan, berbeda dengan najis pada umumnya. Ketika dia mengenai baju kita, maka cukup dipercikkan tanpa dicuci, disiram dengan air. Kemudian najis yang ketiga adalah najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Yaitu najis yang selain dua tadi, selain anjing dan juga selain bayi laki-laki yang masih meminum ASI-nya. Seperti kencing orang dewasa, kencing bayi perempuan, ya, kemudian tinja, kemudian bangkai, dan seterusnya. Maka disebut dengan najis mutawassithah, pertengahan, karena cara mensucikannya pun juga tidak sulit dan tidak ringan, yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyiramnya dengan air. Nah, kemudian pembahasan yang berikutnya adalah benda-benda najis yang ditetapkan oleh dalil. Alba al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, yaitu al-asya'u allati qama ad-dalil ala najasatiha. Benda-benda yang najis yang ditetapkan oleh dalil. Yang pertama adalah baulul adami wa azratihi wa qai'ihi illa baulus sabi alladhi lam ya'kul at-ta'am fayaktafi bi rashihi li hadits ummi Qais binti Mihsan annaha atat bibnin laha saghirun lam ya'kul at-ta'ama ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fajalasahu ala hujrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu amma baulul gulam alladhi ya'kulu at-ta'am wa kadza baulul jariyah fa innahu yughsalu ka baulil kabir. Yang pertama adalah air kencing atau air seni, maka hukumnya adalah najis. Nah, tentang air seni ini atau air kencing ini, adapun dalilnya adalah hadis yang disebutkan atau diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya seorang Arab Badui ya kencing di masjid. Nah, maka para sahabat berdiri ya ingin memberikan pelajaran kepada si Arab Badui ini, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangati atau membiarkan si Arab Badui ini meneruskan kencingnya, kemudian memerintahkan sahabat agar tidak memberikan pelajaran. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Arab Badui ini selesai kencing, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi, yaitu untuk apa? Da'uhu la tuzrimuhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biarkan dia menyelesaikan menyelesaikan kencingnya. Nah, setelah selesai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta bawakan satu gayum air, kemudian disiramkan di atas kencing tadi air. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya kencing adalah najis. Kemudian yang kedua adalah kotoran. Yang pertama kencing, kemudian seterusnya adalah kotoran atau tinja manusia. Nah, tinja ini juga hukumnya adalah najis. Ini sesuai dengan kesepakatan para ulama. Jadi ulama bersepakat bahwasanya tinja manusia hukumnya adalah najis. Adapun dalilnya adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wati'a ahadukum bi na'lihil adza fa inna turaba lahu tahurun." Jika salah seorang di antara kalian menginjak dengan sendalnya kotoran, termasuk di dalamnya adalah kotoran manusia, maka sungguh tanah baginya suci. Maksudnya apa? Maka dengan tanah bisa disucikan. Jadi ketika seseorang itu menginjak kotoran, kotoran kucing atau kotoran manusia, maka ketika sendalnya menginjak kotoran tersebut, cara mensucikannya bagaimana? Cara mensucikannya adalah dengan menggosok-gosok tanah, menggosok-gosok sendal di permukaan tanah yang suci. Maka menjadi suci pula sendalnya. Dan juga banyak hadis-hadis yang menunjukkan najisnya kotoran manusia, yaitu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk beristinja. Yaitu untuk membersihkan kotoran kita ketika buang hajat. Itu menunjukkan apa? Bahwa tinja termasuk hal yang najis. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membersihkan diri ketika buang hajat. Kemudian di sini penulis memasukkan muntah manusia termasuk dari najis. Ini akan kita bahas. Apakah benar bahwasanya muntah itu termasuk najis? Nah, maka penulis kitab Sahih Fiqih Sunnah Syekh Malik Abu Kamal, beliau mengatakan bahwasanya qad taqaddama miraran annal asla fi jami'il asya at-taharah. Dan sungguh telah terdahulu berkali-kali bahwasanya secara asal dalam menghukum segala sesuatu, hukum asalnya apa? At-taharah, yaitu suci. Maka beliau mengatakan bahwasanya tidak dinukil yang demikian, yaitu bahwasanya muntah manusia itu adalah najis secara sahih. Tidak, kata beliau, la yunqal an dzalikal asl illa binaqilin sahihin lil ihtiyaj bihi. Kata beliau bahwasanya tidak dinukil yang demikian, yaitu bahwasanya muntah manusia najis kecuali ada penukilan yang sahih yang bisa diambil hujjah. Jadi kata beliau tidak ada, ya, tidak ada penukilan bahwasanya hukum yang secara asalnya itu adalah suci, kemudian dia menjadi najis karena ada dalil yang sahih. Kata beliau tidak ada. Kemudian adapun yang berdalil bahwasanya muntah itu adalah sesuatu yang najis, maka di antara mereka menyebutkan dalil sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dengan hadis yang sahih dari sahabat Abu Darda, bahwasanya beliau mengatakan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qa'a fa aftara fa tawaddaa, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah lalu berbuka puasa lalu beliau berwudu. Apakah hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil? Maka beliau mengatakan hadis ini tidaklah menunjukkan najisnya muntah. Kalau pengen perhatikan hadisnya, kata Abu Darda bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam muntah lalu beliau berbuka puasa lalu beliau berwudu. Apakah berwudunya Nabi itu menunjukkan bahwa muntah adalah najis? Maka jawabannya tidak. Tidak menunjukkan hadis ini bahwasanya muntah itu adalah najis. Nabi sallallahu alaihi wasallam cuma melakukan wudu ketika apa? Ketika beliau muntah. Nah, jadi hadis ini tidak menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya muntah itu adalah najis. Yang Nabi lakukan adalah ketika beliau muntah, beliau berbuka puasa, kemudian beliau berwudu. Tidak menunjukkan bahwasanya muntah itu adalah najis. Maka di sini kita bisa simpulkan bahwasanya secara asal hukum segala sesuatu adalah suci, sampai ada dalil yang sahih, yang jelas, yang bisa dijadikan sebagai dalil, sisi pendalilannya benar, bahwa muntah itu termasuk hal yang najis. Dan adapun yang mengatakan bahwasanya muntah tidaklah najis, itu banyak para ulama, di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi mereka mengatakan bahwasanya muntah tidaklah najis karena secara asal hukum itu adalah suci, sampai ada dalil yang sahih yang tegas yang mengatakan muntah adalah sesuatu yang najis. Wallahu a'lam. Kemudian penulis mengatakan kecuali kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Maksudnya bukan berarti kencing bayi itu adalah suci, enggak. Ini dari sisi cara mensucikannya. Jadi kalau dia adalah air kencing manusia atau bayi perempuan atau kotoran manusia, maka cara mensucikannya adalah dengan menyiramnya, dengan membasuhnya. Ini berbeda dengan kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi makanan. Maka cukup diperciki air di atasnya. Jadi misalnya baju kena bayi laki-laki yang masih minum ASI, maka kita percikkan di atasnya air tanpa disiram, maka menjadi suci. Namun tetap dikatakan dia adalah najis. Namun cara mensucikannya lebih ringan daripada yang lain. Nah, cara mensucikan ini berdasarkan hadis Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu taala anha, bahwasanya beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa anak laki-laki yang masih kecil yang belum mengkonsumsi makanan, hanya sebatas ASI. Lalu beliau mendudukannya di pangkuannya. Lalu anak itu kencing di pakaian beliau, di pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air lalu memercikkan pakaian beliau dan tidak mencucinya. Sangat jelas ya. Jadi ketika sahabat perempuan ini membawa anak laki-laki beliau yang masih bayi, yang masih menyusu ASI, kemudian dipangku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata bayinya kencing, subhanallah ya. Ini bayi ini mengkencingi baju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak berdosa ya. Kenapa? Karena dia masih kecil ya. Dan Nabi pun tidak marah, karena wajar kalau kita menimang bayi ya, menggendong bayi orang kah, bayi sendiri kah, kalau kencing maka jangan marah. Karena memang seperti itu. Karena bayi laki-laki itu lebih besar minumnya dibandingkan dengan perempuan. Jadi ini termasuk sesuatu yang khusus ya. Jadi salah ketika laki-laki disamakan dengan perempuan. Contohnya apa? Masalah ini. Cara mensucikan bayi laki-laki berbeda dengan bayi perempuan. Maka jangan sampai semuanya disamakan antara laki-laki dan perempuan. Ini tidaklah sama. Dalam sebagian hukum syariat pun perempuan dibedakan dengan laki-laki. Banyak contohnya seperti perempuan boleh pakai emas, laki-laki enggak boleh. Apakah kita iri laki-laki? Kenapa enggak boleh? Maka tidak boleh iri kita sebagai laki-laki. Kenapa? Karena itu adalah perintah syariat. Sama halnya perempuan boleh pakai sutra, laki-laki tidak boleh. Sama halnya boleh laki-laki keluar pakai minyak wangi, bahkan dianjurkan, perempuan tidak boleh. Maka tidak boleh disamakan. Dalam bahasa Arab pun sangat jelas ya, tidak boleh kita mengatakan kalimat yang ini untuk perempuan digunakan untuk laki-laki. Kan kita kalau mengatakan anta kepada seorang laki-laki, enggak mungkin kita ngomong dengan syekh, anti ya syekh, mar syekhnya. Karena anti untuk perempuan. Jadi ada terkadang sebagian syariat yang mana berbeda antara laki-laki dan perempuan. Salah satunya adalah ini, bayi laki-laki dibedakan cara mensucikannya dengan perempuan. Di antara hikmahnya adalah kenapa bayi laki-laki yang lebih ringan dibandingkan dengan bayi perempuan. Maka di antara hikmahnya adalah karena bayi laki-laki itu lebih besar minumnya dibandingkan dengan bayi perempuan. Dia lebih banyak, makanya ibu-ibu itu sering kelaparan karena sering anak laki-lakinya sering lebih besar minumnya dibandingkan dengan bayi perempuan. Jadi karena dia sering minum dengan jumlah yang banyak, maka sering kencing. Ya. Berbeda dengan bayi perempuan. Nah, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memangku seorang bayi laki-laki yang hanya sebatas minum ASI, lalu dia kencing di pangkuan Nabi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak marah ya, namun mencari solusi, yaitu apa? Memercikkan di atasnya air tanpa mencucinya. Nah, kemudian ada permasalahan, bagaimana bayi yang dia minum susu formula bukan susu ASI, karena mungkin ibunya sakit, tidak keluar air susunya atau apapun itu ya, sehingga dia tumbuh dengan susu formula. Maka jawabannya, susu formula berbeda dengan susu ASI. Kalau seandainya dia minum susu formula, maka cara mensucikannya itu sama dengan najis-najis yang lain. Maka wajib untuk disiram, maka wajib untuk disimbur, tidak cukup hanya dipercikkan. Kenapa? Karena tidak bisa dikias antara ASI dengan susu formula. ASI itu dari manusia ya, sedangkan susu formula dari binatang. Maka tidak bisa disamakan. Maka kalau dia minum susu formula dan kencing, maka wajib untuk disimbur atau disiram, tidak cukup hanya untuk dipercikkan saja. Kemudian penulis mengatakan, adapun kencing anak laki-laki yang sudah mengkonsumsi makanan termasuk susu formula, demikian juga anak perempuan bayi, walaupun dia minum ASI aja, maka statusnya seperti kencing orang dewasa yang tidak cukup kalau dipercikkan saja, wajib untuk disimbur atau disiram. Itu jadi najis yang pertama yang ditetapkan oleh dalil adalah kencing kotoran manusia, maka hukumnya adalah najis. Kemudian najis yang kedua adalah, penulis mengatakan, Ad-damul masfuh minal hayawanil ma'kul. Amma ad-damul ladhi yabqa fil lahmi wal uruqi fa innahu tahirun liqawlihi ta'ala aw daman masfuhan wa huwa alladhi yuhraq wa yunsab. Nah, yang kedua adalah darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Jadi ketika kita menyembelih kambing, kemudian apa namanya, ternyata kena baju kita, maka itu hukumnya adalah najis. Namun yang perlu diperhatikan adalah kalau seandainya itu sedikit maka dimaafkan. Jadi kalau dia sedikit maka dimaafkan. Jadi sama halnya darah binatang yang dagingnya halal dimakan, itu seperti juga adalah permasalahan darah manusia. Maka kalau seandainya banyak dia mengalir, maka hukumnya adalah najis yang harus dihilangkan dari tubuh kita. Namun ketika sedikit, contoh misalnya wajah pian berjerawatan di dahi, ketika pian sujud pecah lalu keluar darah, ketika itu sedikit dia memang najis namun dimaafkan. Bagus lagi kalau pian misalnya bersanggu tisu wajah pian, qadarullah misalnya ada bisulnya, ternyata kena bisul lalu pecah misalnya, maka memang itu najis namun dimaafkan, tidak mengapa kalau sedikit kita bawa untuk sholat. Nah, jadi yang kedua adalah darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan, apalagi misalnya darah itu yang tidak halal dimakan, maka juga najis, seperti darah harimau, darah ular kobra, ya, anaconda atau garaga misalnya, maka hukumnya adalah najis. Nah, adapun darah yang berada, yang tetap dia menyatu di dalam daging dan urat, ya, seperti dalam hati, dalam limpa, dalam, kan biasanya ketika kita makan sop, apa sop buntut atau sop tulang, kan di dalam tulang itu kan ada merah. Dia menyatu dengan tulang, tetap dalam tulang, maka dia adalah suci. Karena yang najis itu adalah kalau dia mengalir. Kalau dia tetap berada menyatu dalam tulang, dalam daging, maka dihukumi sebagai suci. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan sesuatu yang najis, maka diantaranya adalah audamam masfuhan, atau darah yang mengalir. Kalau dia tidak mengalir, menyatu, menetap di tulang kah, di hati, di limpa, maka dia adalah suci. Boleh untuk dimakan. Nah, tentang masalah darah ini, ya memang ada perbedaan pendapat dari para ulama. Ada yang mengatakan dia adalah tidak najis, dan ada yang mengatakan dia adalah najis. Nah, penulis Sahih Fiqih Sunnah, Syekh Malik Abu Kamal, beliau menyebutkan tentang permasalahan ini, yang pada intinya adalah kata beliau, bahwa darah yang mengalir dari hewan ataupun dari manusia hukumnya adalah najis. Kemudian beliau mengatakan para ulama bersepakat. Di antaranya adalah Imam Ibnu Hazm. Beliau mengatakan ittafaqal ulam ittifaqul ulama ala najasatid dam. Para ulama bersepakat najisnya darah. Demikian pula Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari, beliau juga mengatakan para ulama bersepakat. Kemudian Al-Imam Ibnu Abdul Barr mengatakan dalam kitab beliau Tamhid seputar masalah darah ini. Wa hukmu kulli damin kadamil haidi illa anna qalilad dam mutajawazun anhu li syartillahi azza wa jalla fi najasatid dam an yakuna masfuhan fa hina idzin huwa rijsun war rijsu an najasah wa hadha ijma'un minal muslimin. An-nadamal masfuh rijisun najis. Nah, kata Al-Imam Ibn Abdul Bar mengatakan, dan hukum segala darah, darah manusia kah, kemudian darah binatang kah, itu seperti darah haid, berarti najis. Kalau darah haid, para ulama ijma sepakat hukumnya adalah najis. Kecuali bahwa sedikit darah itu dimaafkan. Nah, kata beliau, sedikit darahnya maka dimaafkan. Ya, kayak misalnya pian salat, kemudian ada nyamuknya kenyang minum darah pian, kemudian pian tapak sehingga keluar darah sedikit dalam perutnya, maka apakah qiyamnya batal? Maka jawabannya tidak. Kenapa? Karena darahnya sedikit. Ya. Kemudian lagi, ketika qiyam sholat ada penyengat. Nah, kemudian qiyam tapak keluar darahnya. Namun kan sedikit. Bukan harimau yang menerjang qiyam, bukan. Cuma hanya lebah saja. Ada darahnya sedikit. Maka kata beliau itu mutajawazun anhu. Apa? Dimaafkan. Kenapa? Karena syarat Allah dalam najis darah adalah an yakuna masfuhan. Darahnya mengalir. Sedangkan nyamuk itu tidak mengalir. Sedikit, setetes, dua tetes tidak mengalir. Maka kalau seandainya mengalir, maka ketika itu dia adalah kotor, dan kotor adalah najis. Beliau mengatakan, wahada ijma'un minal muslimin. Ini adalah ijma' kaum muslimin. Bahwasanya darah yang mengalir itu kotor dan najis. Kemudian, yang ketiga, najis yang ketiga adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Ingat, kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya. Seperti kucing dan juga tikus. Nah, jadi permasalahan yang berikutnya atau najis yang ketiga adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya seperti kucing dan tikus. Jadi segala sesuatu binatang yang tidak dimakan dagingnya kalau disembelih, seperti kucing kah, tikus kah, ular kah, kemudian apa yang banyak di rumah kita, cicak kah, maka kotoran dia, kencing dia, kotoran dia, maka dihukumi sebagai najis. Perhatikan dalilnya. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, arada an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yatabarraz, faqala i'tini bi thalathati ahjar, fawajadtu lahu hajaraini wa rawsah, faamsaka al-hajaraini wa taraha ar-rawsah wa qala hiya rijsun. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin buang hajat. Maka Rasul mengatakan, datangkan kepadaku tiga batu, kata Rasul. Lalu saya menemukan dua batu dan kotoran himar. Kotoran keledai, keledai piaraan ya. Dia adalah tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, jadi beliau menemukan dua batu dan kotoran yang kering, namun kotoran hewan yang tidak boleh dimakan yaitu keledai ahliyah. Himar ahliyah yaitu keledai peliharaan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil dua batu dan melemparkan kotoran keledai tadi. Dan Rasul mengatakan hiya rijisun. Kotoran keledai itu adalah najis. Maka disimpulkan bahwa kotoran binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya itu adalah hukumnya najis. Kemudian najis yang keempat yang ditetapkan oleh dalil adalah bangkai. Apa itu bangkai? Yaitu hewan yang mati secara wajar tanpa disembelih secara syar'i. Jadi ketika ada binatang yang sebenarnya ini boleh dimakan, namun matinya bukan karena disembelih, maka dinamakan bangkai. Sekalipun penyajiannya luar biasa, dimasak, dikasih bumbu, baunya sangat enak, ketika kambing ini matinya karena ditabrak, bukan disembelih, maka tetap dinamakan dengan bangkai. Jadi ingat, bangkai itu bukan cuma kesannya berbau, berlalat, bukan. Bangkai itu kalau binatang yang secara asal boleh dimakan dagingnya, namun dia mati bukan karena disembelih dengan cara yang syar'i. Contoh, ada kambing. Pian tendang kepalanya sampai mati. Kemudian pian goreng sambal goreng, pian bikin tongseng, sangat lezat baunya. Namun tetap najis karena dia bangkai. Mati tanpa disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, maka bangkai kambingkah, sapikah, ayamkah yang mati bukan karena disembelih, hukumnya adalah najis. Tidak boleh kita bawa untuk sholat, tidak boleh kita bawa untuk hal-hal yang dijaga ketika ketika beribadah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang tentang najis ya, illa an yakuna maitatan, kecuali yaitu najis daging hewan yang mati atau bangkai, yang mati karena bukan disembelih dengan cara yang syar'i. Nah, ini berbeda bangkai dua binatang ya. Berarti bangkainya suci. Karena binatang ini kita konsumsi tanpa disembelih, seperti ikan. Apakah pian kalau hendak makan iwak haruan disembelih dulu? Tidak. Pian pukul kepalanya sampai mati, kemudian baru pian siang. Jadi ada dua binatang yang halal dimakan sekalipun mati tanpa disembelih. Kenapa? Karena memang dua binatang ini cara kita mengkonsumsinya bukan dengan cara menyembelih, yaitu bangkai ikan dan belalang. Nah, perhatikan dalilnya. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Uhilla lana maitatan wa daman. Ammal maitatan fal hut wal jarad, wa ammad daman fal kabidu wattihal." Hadis ini dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika menyebutkan tentang ikan dan belalang, Rasul mengatakan itu adalah dua yang suci. Maka Rasul mengatakan, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Adapun dua bangkai adalah bangkai ikan dan bangkai belalang. Adapun dua darah adalah hati dan limpa. Ini memang murni darah dia secara asal, namun dia mengental menjadi seperti daging. Maka Rasul mengatakan hukumnya adalah halal, tidak najis, boleh dikonsumsi. Hati ikan, hati ayam, hati onta, masya Allah, hati sapi, hati kambing, hati kerbau, maka boleh untuk dimakan. Sekalipun secara asal dia adalah darah yang membeku, maka boleh untuk dikonsumsi karena dia bukan najis. Dan juga termasuk yang tidak najis adalah hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir. Maka dia tidak najis. Seperti lalat, seperti nyamuk, maka tidak najis. Contoh misalnya pian sholat. Kemudian ada nyamuk dua yang hinggap di kepala pian. Pian tapak. Setelah pian tapak, pian pukul, pian tidak mau mengotori masjid. Pian andak di kantong pian. Karena tidak mau mengotori masjid. Maka tidak mengapa, karena nyamuk tidak memiliki darah yang mengalir, maka tidak najis. Nah, karena kan ada orang sering napak nyamuk di masjid, namun sembarangan, ditaruh di mana-mana, ya mengotori masjid nggak boleh. Maka dia taruh di kantong dia, atau dia bawa tisu, karena tidak mau mengotori masjid. Dan tidak mengapa, pian bawa sholat, pian letakkan di kantong pian, karena apa? Karena ini termasuk hewan yang tidak mengalir darahnya dan bukan najis. Perhatikan dalilnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang salah satu binatang yang tidak mengalir darahnya, yang kita anggap kotor, menjijikkan, yaitu lalat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza waqa'adz dzubabu fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullahu aw liyatrahu fa inna fi ahadi janahihi da'un wa fil akhar shifaa'un." Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila jatuh lalat pada wadah salah seorang di antara kalian, jatuh lalat di kopi pian, kemudian di ember pian, di gayung pian ya, di kobokan pian ya, maka apa perintah Rasul? Maka celupkan semuanya. Tenggelamkan semuanya. Atau hendaklah dia melemparnya. Maka sungguh pada salah satu dua sayapnya ada penyakit dan sayap yang lain ada penawarnya. Maka ketika ada lalat di cangkir pian kemudian jatuh, maka celupkan kemudian baru lempar. Kenapa? Karena satunya ada racunnya, penyakitnya, kemudian satunya ada penawarnya, sehingga kita tidak kena penyakit. Nah, apakah ini bisa dikiaskan dengan yang lain, lebah, nyamuk? Maka tidak. Ini cuma lalat. Rasul mengatakan lalat ya, bukan selain lalat. Nah, ini menunjukkan bahwa lalat tidaklah najis. Karena kalau najis maka Rasul tidak mungkin menyuruh untuk menenggelamkan. Langsung dibuang ya. Nah, maka dikiaskan pula dengan binatang yang tidak mengalir darahnya seperti nyamuk ya, seperti semut. Nah, semut tidak najis. Seperti buk itu adalah kutu. Kutu tidak najis. Sekalipun dia kotor namun tidak najis. Kenapa? Karena dia disamakan dengan lalat yang mana tidak memiliki darah yang mengalir. Kemudian, najis yang kelima adalah air madzi. Air madzi. Apa itu madzi? Wal madzyu. Wa huwa ma'un abyad rafiqun lazij yakhruju 'indal mula'abah aw tadhakkuril jima' la bi syahwatin wala dafqin wala yaqibuhu futur wa rubbama la yahissu bi khurujihi wa huwa najis li qawlihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi hadits Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu tawadda wa ghsil dhakaraka ya'ni min al madhi walam yu'mar fihi bil ghusli takhfifan wa raf'an lil haraj li'annahu mimma syuqqul ihtirazu minhu. Nah, yang kedua adalah air madhi. Apa itu? Air bening, encer dan lengket. Para laki-laki tahulah dan para perempuan juga tahu. Yang keluar saat bercumbu atau menghayalkan hubungan jima dan tidak disertai dengan syahwat. Ini bedanya dengan mani. Ya. Afwan, tidak disertai tidak disertai dengan syahwat, tidak memancar dan tidak membuat tubuh menjadi lemas. Ini perbedaan antara madzi dan mani. Kalau mani keluarnya memancar, kalau madzi keluarnya tidak memancar. Kemudian kalau madzi itu bening ya, kalau mani itu keruh. Kemudian kalau mani membuat badan kita lemas, laki-laki tahulah. Kemudian kalau madzi tidak membuat lemas. Kemudian kalau mani itu kita merasa keluarnya, sedangkan madzi bisa tidak merasa itu keluar. Nah, jadi bisalah kita membedakan antara yang mana yang mani, yang mana madzi. Kalau mani itu dengan muncrat, kalau madzi tidak muncrat. Itu termasuk tanda yang mudah untuk dikenal. Nah, madzi ini adalah najis. Namun ketika keluar tidak diwajibkan untuk mandi, hanya membasuh kemaluan atau baju atau anggota tubuh kita yang kena madzi. Kenapa? Karena madzi adalah najis. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena Ali bin Abi Thalib adalah rajulun madza, seorang laki-laki yang sering keluar madzinya. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul mengatakan tawaddo wagsil dzakaroka, berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Tidak, Rasul tidak mengatakan dia untuk mandi junub, maka Rasul mengatakan cuma berwudulah dan basuhlah kemaluanmu. Yakni dari madzi, dia yaitu Ali bin Abi Thalib tidak diperintahkan untuk mandi berkenaan dengan keluarnya madzi untuk memudahkan kesulitannya. Kenapa? Karena hal ini termasuk sesuatu yang sulit dihindari. Terlebih ketika seseorang syahwatnya sering naik, ya, sering memuncak, ya, maka terkadang dia nggak ngerasa keluar madzi. Maka kalau disuruh mandi sulit, ya, apalagi pengantin baru 4 pulang. Maka ya sering syahwatnya sering memuncak. Kemudian apa? Kemudian dia tidak diperintahkan untuk mandi, cukup untuk dibasuh. Itu menunjukkan dia najis. Kenapa? Karena Rasul menyuruh untuk membasuh. Kemudian yang keenam, benda yang najis adalah air wadi, ya. Bukan wadi, uyah wadi bukan, ya. Bedakan ya, terkadang samar. Wadi di sini bahasa Arab wadi, ya, bukan bahasa Banjar. Jadi wadi atau al-wadiyu wa huwa ma'un abyad thakhinun yakhruju ba'dal baul wa man asabahu fa innahu yughsalu dzakaruhu wa yatawaddha wala yagtasil. Wadi adalah air bening, kental, yang air yang putih ya, yang kental, yang keluar setelah kencing. Biasanya setelah dia bekerja yang berat, kuli bangunan kah, atau yang berat-berat lah, ngangkat batu kah, ngangkat apa namanya barang-barang di pasar kah. Setelah dia kencing, dia melihat ada sesuatu yang beda setelah kencing. Nah, maka itu disebut dengan air wadi. Barang siapa yang mengalaminya, maka hendaklah dia membasuh kemaluannya, berwudu dan tidak perlu mandi. Karena dia najis yang bukan diharuskan kalau dia untuk mandi junub. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir adalah darah haid. Ya. Padahal kan di sini termasuk afwan. Padahal darah haid itu termasuk darah yang mengalir ya, termasuk darah yang mengalir. Tapi penulis lebih khususkan lagi, yaitu yang ketujuh adalah darah haid. Sebagaimana dalam hadis Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, ja'ati imra'atun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana yusibu thawbaha min damil haidah kaifa tasna'u bih, qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Hadis ini muttafaqun alaihi, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dengan sahabat yang sama. Kata Asma binti Abu Bakar radhiyallahu taala anhuma, seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil mengatakan, salah seorang dari kami pakaiannya terkena sebagian dari darah haid. Apa yang harus dilakukannya? Jadi masya Allah ya, bukan cuma para sahabat laki-laki yang sering bertanya kepada Rasul, sahabat perempuan pun juga sering bertanya, terlebih seputar permasalahan yang khusus yang dimiliki oleh para wanita. Masalah darah nifas, istihadah, melahirkan, haid, dan seterusnya. Makanya, banyaknya hadis yang berkaitan tentang perempuan itu berputar lewat istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terlebih siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Seorang dari kami pakaiannya terkena sebagian dari darah haid. Apa yang harus dilakukannya? Maka Rasul menjawab, dia mengeriknya, karena ketika darah ini kering, maka dia bisa dikerik. Jadi ini termasuk cara untuk Bismillah, kita sambung afwan. Jadi ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi pakaiannya terkena darah haid. Kemudian apa yang harus dilakukannya? Maka Rasul menjawab, dia bisa mengeriknya, kemudian mengucaknya dengan air. Nah, dia kerik. Kalau kita kan dengan sikat ya, dengan sikat. Kemudian setelah itu dikucek dengan air sehingga bisa lebih sempurna hilangnya. Kemudian membilasnya, kemudian boleh sholat dengan menggunakannya. Itu menunjukkan apa? Cara demikian, dikerik, kemudian dikucek dengan air, kemudian dibilas. Itu menunjukkan darah haid adalah darah yang najis. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan caranya yang paling sempurna, yaitu dia mengeriknya kalau kita dengan sikat, kemudian kita kucek dengan air, lebih hilang lagi, kemudian baru dibilas dengan air. Wallahu a'lam bissawab. Penulis menyebutkan ada 7, nanti kita akan sebutkan najis-najis yang lain yang tidak disebutkan oleh penulis di sini. Ulang, benda-benda yang najis yang ditetapkan oleh dalil, yang pertama adalah kencing, kotoran manusia. Kemudian yang kedua, darah yang mengalir dari hewan yang dagingnya halal dimakan. Kemudian yang ketiga adalah kencing dan kotoran hewan yang tidak dimakan dagingnya, seperti kucing, tikus, ular, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah bangkai. Baik, bangkai ini adalah hewannya secara asal bisa dimakan atau tidak bisa dimakan, kalau dia matinya tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Jadi termasuk bangkai juga dia menyembelih, tapi tidak menyebut nama Allah. Kenapa? Karena menyembelih bukan dengan cara yang syar'i. Atau dia menyembelih tapi dengan menyebut nama jin. Nah, maka juga bangkai. Kenapa? Karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Kemudian yang kelima adalah air madi, kemudian yang keenam adalah air wadi, kemudian yang ketujuh adalah darah haid. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa ulun sampaikan, semoga bermanfaat. Salah khilaf ulun mohon maaf. Tidak ada pertanyaan kayaknya. Silahkan. Yang kulit anjing itu najis bila kita masuk. Kalau ada pertanyaan, bagaimana kalau seandainya kita memusut, itu apa bahasa Indonesianya, Ustaz? Mengelus anjing ya. Kalau tangan kita kering, maka tidak mengapa. Bahkan ada yang mengatakan bulunya itu adalah halal. Bulunya itu adalah afwan. Bulunya tidak najis. Ada yang mengatakan, nanti kita akan bahas lagi. Yang jelas ketika tangan antum kering, kemudian anjingnya juga kering, maka kan kering tuh, maka tidaklah tangan kita dihukumi sebagai najis. Nah, berbeda kalau seandainya basah, kemudian tubuhnya ada liurnya lagi. Nah, maka ini adalah sesuatu yang najis. Nanti kita akan bahas kembali tentang permasalahan anjing, bulunya bagaimana dan seterusnya. Tadi ulun baca ada yang mengatakan bahwasanya bulunya tidaklah najis. Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah kita akan bahas ini di pertemuan berikutnya. Ya, bagaimana dengan babi? Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran walahman khinzir, dan juga adalah daging babi. Termasuk di dalamnya juga adalah hal-hal yang meliputi dari si babi, entah darahnya atau juga air liurnya. Kenapa Allah sebutkan daging? Untuk menunjukkan lil aglab, menunjukkan sesuatu yang paling dominan. Karena dalam suatu binatang yang paling dominan adalah dagingnya. Termasuk juga najis adalah air liurnya, kemudian darahnya. Maka juga termasuk najis, sesuatu yang najis. Wallahu a'lam bishawab. Dia memang najis, namun cara membersihkannya cukup diperciki. Ketika masih ada bau, yaitu dia sudah menjadi suci karena sudah diperciki. Adapun masalah bau atau tidak, maka tidak jadi masalah. Makanya kita katakan kalau seandainya ada baunya, maka lebih afdol lagi kita cuci. Terlebih ketika kita ngumpul ketika sholat, khawatir orang terganggu dengan bau kencing anak laki-laki tadi. Kita katakan cukup dengan mempercikkan, namun lebih baiknya lagi dengan membasuhnya. Kenapa? Terlebih kalau kita mengumpul Jumatan misalnya masih bau ya, maka lebih bagus lagi kalau seandainya kita siram. Kalau seandainya pian tetap meneruskan salat, maka tidak mengapa, karena sudah suci, karena pian apa? Pian percikan dengan air. Namun kita katakan ketika kita ngumpul dengan orang atau kita bisa terganggu dengan baunya, maka lebih afdal kalau kita siram. Nah, kalau kita siram, Allahu a'lam bishawab. Ya. Lagi set. Cukuplah. Semoga bermanfaat. Salah khilaf kulun mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.